kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapan lagi? Kurasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu, seputih gaunmu kekasih. Begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapan lagi? Kurasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada hati ini. Seperti gaun kekasih, begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Sayang, hati ini.